Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala rahimahullah, qala syarih, wa qad wasafa Allahu al-musyrikina bi ittiba'il hawa fi mawadhi'a min kitabih. Dan telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala kaum musyrikin bahwa mereka mengikuti hawa nafsu. Fi mawadhi'a fi kitabih, di beberapa tempat dalam kitabnya. Mawadhi' jam' mawadhi', fi mawadhi'a yang di beberapa tempat min kitabih. Faqala ta'ala, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak menyambut panggilanmu, ajakanmu wahai Rasul, fa'alam, ketahuilah, maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwa mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, dan siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menolak ajakanmu, maka berarti dia mengikuti hawa nafsu. Apa ajakan Rasul? Naam. Kullu anbiya atau kullu nabiyyin yad'u ila tauhid. Wa laqad ba'atha fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul, mereka semua mengajak beribadahlah pada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Fa in lam yastajibu, kalau mereka tidak menyambut ajakan ini, berarti mereka mengikuti hawa nafsu. Dan siapa yang lebih sesat dari mereka yang mengikuti hawa nafsunya sendiri? Wa kadzalikal bid'u, demikian pula bid'ah. Innama tansha' min taqdimil hawa 'ala syara'. Demikian pula bid'ah, dia terbentuk dari takdimil hawa, terbentuk dari pendahuluan hawa nafsu, artinya diutamakannya hawa nafsu di atas syariat. Ketika hawa nafsu sudah lebih diutamakan daripada syariat, maka akan lahirlah bid'ah. Walihada summiya ahluha ahlul ahwa, oleh karena itu dinamakan pelakunya dengan ahlul ahwa. Wakadzalikal ma'asi, demikian pula maksiat. Innama taqa' min taqdimil hawa, terjadinya kemaksiatan ketika seseorang mendahulukan hawa nafsu di atas kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada apa yang dicintai oleh Allah. Baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti mereka yang menentang tauhid karena hawa, ittiba'ul hawa. Mereka yang menentang sunnah juga hawa. Mereka yang menentang atau mereka yang mengerjakan kemaksiatan juga karena hawa. Oleh karena itu, ahlul ahwa atau ahlul bidah dijuluki dengan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Wa kadzalika hubbul ashkhas, demikian pula kecintaan pada orang per orang. Ashkhas, jama' dari syakhsun, seseorang. Cinta pada orang tua, cinta pada anak, cinta pada istri, cinta pada teman, cinta pada siapapun. Al-wajibu fihi an yakuna taba'an lima ja'a bihi ar-rasul. Yang wajib, seharusnya, hendaklah cinta kalian, cinta kita kepada orang per orang tadi harus taba'an, harus ngikut apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Fayajib 'alal mu'min mahabbatu man yuhibbuhu Allahu minal malaikati war rusuli wal anbiya'i was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina 'umuman. Maka kalau kecintaan pada seseorang atau kecintaan pada sesosok harus ngikut Rasul, harus ngikut sunnah, harus ikut ngajaran Nabi, berarti wajib bagi kita untuk mencintai. Pertama, mencintai Allah SWT. tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kemudian mencintai para malaikatnya, mencintai rasul-rasulnya, mencintai nabi-nabinya, mencintai para siddiqin, mencintai para syuhada, mencintai para salihin. Umuman, secara umum, siapapun orang mukmin kita cinta. Siapapun ahli sunnah kita cinta kepadanya. Kalau ada ahli sunnah di ujung timur sana, sampaikan salam kepadanya. Kalau ada seorang ahli sunnah di ujung gunung di barat sana, sampaikan salam kepadanya. Karena sesungguhnya ahli sunnah qillah. Sesungguhnya ahli sunnah itu sedikit. Ini ucapan para ulama. Menunjukkan kalau mereka mencintai ahli sunnah walaupun enggak kenal. Ada ahli sunnah di sana, sampaikan salam. Sesungguhnya ahli sunnah itu sedikit jumlahnya. Kasihan mereka. Kalau mereka tidak tahu di sini ada saudaranya, kasihan. Merasa cuma dua orang, merasa cuma tiga orang. Sampaikan salam kepadanya. Bahwa di sini ada ahli sunnah juga. Barakallahu fikum. Ini cinta yang syar'i. Mencintai para malaikat, mencintai para rasul, mencintai para anbiya, mencintai para siddiqin wa syuhada wa salihin. Wa li hadza kana min alamati wujudi halawatil iman. Oleh karena itu, di antara tanda-tanda seseorang merasakan lezatnya iman, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia merasakan manisnya iman. Dia cinta pada seseorang bukan karena nasabnya, bukan karena turunannya, bukan karena pemberian-pemberiannya, bukan karena dia kaya raya dermawan, bukan karena semuanya, tetapi karena dia adalah seorang yang mukmin saleh, aku cinta padanya. Karena dia ibadahnya kepada Allah, masya Allah, semangat dan sesuai dengan sunnah, kita cinta. Begitu terlihat sunnahnya, semakin cinta. Terlihat dia berbicaranya dengan usul sunnah, semakin cinta. Berarti ini cinta yang syar'i dan dia bisa merasakan lezatnya iman. Fatuhram mualatu a'da'illah. Maka diharamkan mencintai musuh-musuh Allah. Walaupun dia kerabatmu, walaupun dia saudaramu, walaupun dia orang yang dekat denganmu, tidak boleh cinta pada mereka kalau mereka musuh Allah dan Rasulnya. Wa man yakrahuhu Allahu umuman. Dan juga tidak boleh mencintai orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Wa bihadza yakunu ad-dinu kulluhu lillahi wahdah. Maka dengan itu agama ini berarti milik Allah seluruhnya. Wa man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Abu Dawud, siapa yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, faqad istakmala al-iman, berarti orang itu keimanannya sempurna. Wa man kana hubbuhu wa bughduhu wa ata'uhu wa man'uhu li hawa nafsihi. Sebaliknya, siapa yang cintanya, bencinya, pemberiannya, tidak memberinya, semua karena hawa nafsu, kana dhalika naqsan, maka itu merupakan kekurangan pada imannya yang wajib. Fayajibu taubah, maka dia harus bertaubat. Min dhalika intaha mulakhasan. Selesai secara ringkas. Qauluman Ibn Rajab. Berarti masih bersambung dengan ucapan Ibn Rajab. Aktafi bi hadzal qadar. Barakallahu fikum. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.